يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah lanjutkan tentang senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Karena hari Sabtu ini hanya qiraah, jadi agak membuat masalah insyaallah. Ya. Senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi la ilaha illallahi wa la tafakkaru fillah azza wa jalla. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini kita diperintahkan untuk berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, tentang ayat-ayat Allah. Tapi kita tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah, karena itu akan melahirkan pertanyaan bagaimana sih jismnya, ininya, bentuknya, dan itu enggak boleh. Nah, maka jangan berpikir tentang bagaimanakah Allah itu zat Allah itu, maka enggak boleh kita. Misalnya nanti syaitan langsung merasuk pikiran kita itu, ya, kemudian memberikan syubhat-syubhat. Tapi berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Ya, kemudian hal umum dalam kehidupan seorang Muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba. Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya? Berapa banyakkah bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengarnya dalam sehari semalam? Oleh karena itu, secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju masjid untuk mendirikan salat berjamaah? Nah, ini sebelumnya yang sini misalnya, pas subuh-subuh begini, ngerasa nggak itu mau dimudahin sama Allah? Atau diberatin? Dimudahkan. Alhamdulillah kan, dulu kayak gini ya, maksudnya dulu pernah nggak sampai jalan jauh atau naik motor jauh buat ngajian gitu? Enggak. Alhamdulillah berarti sekarang Allah mempermudah antum. Makanya mencalak katorikan yang kami sufi ilman, sa'alallahu lahu bihi tarikan al-jannah, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ketika antum dimudahkan untuk menuju ilmu, berarti antum sebenarnya dimudahkan untuk menuju surga. Iya. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Coba, bayangkan dengan bahannya dari laki-laki. Subuh pun ketinggalan. Ya. Itu kalau antum bedakan antara diri kita alhamdulillah dengan mereka dan semoga Allah beri hidayah kita dan mereka, itu kontras. Kok jauh? Itu harus disyukur itu. Jangan cuman jauh alhamdulillah. Apa bukan? Oh, kita lebihnya dari mereka. Bukan gitu, tapi disyukur ini, syukurlah kita nih Allah berikan hidayah seperti ini. Karena mungkin dulunya kita ngerasain pernah seperti mereka. Susah bangun subuh, nggak bisa, udah mungkin berusaha mungkin pakai alarm, kemudian dengar malah dimatiin alarmnya, nggak jadi bangun subuh. Tapi sekarang coba dimudahin sama Allah, ini benar-benar nih alhamdulillah. Udah gitu dapat bonus ngaji setelah subuh, gitu, kajian setelah subuh, tak dapat bonus makanan insyaallah, minuman dimudahin. Alhamdulillah kan, terus nanti pulang enak, kenyang. kalau ada makanan, kan? besoknya lagi, terus semakin Allah mudahkan, berarti namanya tanda-tanda Allah mudahkan kita menuju ke surga gitu. Asal diamalkan ilmunya, diaplikasikan, bukan sekedar ya penting alhamdulillah anu sudah ngaji. Bukan itu ibrohnya. Ibrohnya bukan anu sudah ngaji, anu sering ngaji, anu lama mengenal sunnah, anu pernah berguram satu bulan, anu pernah ke majelisnya satu bulan. Itu bukan ibroh sebenarnya. Ibrohnya adalah nanti ujung-ujungnya setelah kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Ya, teruskan Pak, silakan. Lalu bagaimana orang-orang di sekelilingmu yang benar-benar dicegah dari mendapat nikmat tersebut? Nah, itu perhatikan. Terlebih lagi pada waktu salat subuh. Engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin, mereka terlelap dalam tidur, layaknya orang mati. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang bermacam-macam? Saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitan melalui alunan musik. Apakah ini bentuk bersyukur atas nikmat ilahi? Demikianlah, Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu ketika terjadi banyak kerusakan. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengar atau membaca surat kabar yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan, bencana banjir, mewabahnya penyakit, kecelakaan, gempa bumi, juga peperangan, dan pengusiran antar sesama? Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan, dan indranya senantiasa tidak dilalaikan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi, dan kondisi bagaimanapun. Dan setiap fenomena yang ia hadapi, ia senantiasa berada dalam keadaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya serta terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam, kesehatan, kelapangan, dan keselamatan dari setiap kejahatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtalan faqal alhamdulillahillazi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdilan lam yusibhu dzalikal bala." Barang siapa melihat orang yang mengalami cobaan, maka katakanlah olehnya, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak ditimpa cobaan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasturu ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mengkhatamkan Al-Qur'an setiap bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi syahr." Khatamkanlah Al-Quran dalam setiap bulan. Metode menghafalkan Al-Quran setiap bulan. Meluangkan waktu sejenak sebelum sholat fardu sekitar 10 menit yang memungkinkan untuk membaca 2 lembar atau sekadar 4 halaman sebelum sholat atau setelahnya. Maka dalam sehari akan mendapatkan 10 lembar atau 20 halaman. Berarti engkau telah mencapai 1 juz. Dengan metode menghafalkan Al-Quran demikian, maka akan mudah menghafalkan kitabnya ini dalam setiap bulannya. Orang-orang yang mencintai membaca Al-Quran, jadi emang nggak mudah juga, kadang susah. Bukan susah di waktunya nggak ada misalnya sebenarnya, tapi memang hatinya belum sana. Iya, sebenarnya kita masalah sibuk atau apa, sebenarnya bukan masalah sibuk. Nggak ada guru, nggak ada ini dalam belajar, dalam baca Al-Quran. Itu orang sekarang tuh banyak sekali punya alasan tuh. Tapi sebenarnya semua itu alasan dibuat-buat. Enggak ada yang enggak dibuat-buat. Yakin deh. Kenapa antum enggak pernah ikut kajian? Fonana sibuk. Setiap bulan, satu bulan hanya satu kali ngaji, kajian, ikut kajian misalnya, dimanapun. Dengan alasan sibuk. Bahkan punya handphone, punya MP3, enggak digunakan untuk dengar kajian misalnya. Sebenarnya memang orang zaman sekarang kayak gitu. Selalu pakai alasan. Yang mana takutnya itu alasan seperti itu nanti memang hanya sekedar untuk membenarkan kemalasannya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, takutnya. Ya, takutnya begitu. Ya. Jadi kita banyak alasan untuk tidak membaca Quran, sibukan, banyakkan pikiran. Masya Allah, justru itulah karena kita jarang baca Quran, jadi terasa seperti banyak sibuknya. Padahal rata-rata sibuknya kita untuk nyari mengeruk dunia. Ya kan? Karena kurang baca Quran itulah, makanya kita merasa nggak ada waktu untuk baca Quran. Tapi ada waktu untuk main game, untuk ngobrol sama teman-teman dan sebagainya. Masya Allah. Baik. Akhirnya untuk cara menghafal Quran. Menghafalkan pakai metode ini juga bisa. Antum menghafalkan misalnya dalam satu hari antum hendak menghafal. Misal jangan ekstrim, jangan satu halaman dulu, misal, enggak kuat satu halaman, misal. Antum misal mau menghafalkan surat, apa kira-kira? Kira-kira apa? Kira-kira? Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin dulu? Misal Al-Jin ya. Tapi Al-Jin antum enggak berpatuk langsung satu halaman satu hari, misal. Karena mungkin terlalu ini. Setengah halaman, misal. sekarang kul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min al-jin sampai mana itu yang tengah-tengahnya. Mungkin 6 ayat atau 7 ayat ya situ. Nah, antum banyak caranya dan cara masing-masing orang tuh bisa beda-beda. Tapi antum cocoknya mana gitu. Misal ini kemudian antum boleh baca dan kalau bisa pakai metode Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu menghafal beliau itu dengan cara idmanun nazar namanya. Idmanun nazar itu mencandukan pandangan. Jadi pandangannya tercandu pada ayat-ayat itu. Baca itu, jangan-jangan kalau hiya la ilaha illa huwa ma'ana formal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lagi baca lagi, nah, 3 kali langsung. Kalau hiya ilaha. Itu enggak benar itu sebenarnya. Banyak orang kayak gitu. Kecuali yang ininya sharp banget gitu. Kalau ininya pinter, memang cepat ngapalin, oke lah mungkin. Tapi rata-rata kita enggak gitu. Nah, kita di sini sebenarnya antum. Enggak. Kita semua, kita semua. Anda juga termasuk. Kita enggak bisa langsung gitu. Ya harus ini dulu, konsentrasi bentuk hurufnya, harokatnya itu sampai terkatri, you know, ini letaknya gini, letaknya gini, letaknya gini. Kalau bisa sampai 20 kali misalnya baca. Atau 10 kali lah, mungkin 15 kali ayat 1 aja. Baca ulang. Baca. Itu lama-lama kan terekam di sini, terekam dia. Direkam di sini. Ya terutama yang masih muda apalagi nih, lebih muda insyaallah. Ya direkam. Nah, baru setelah itu baru niatkan benar-benar sampai hafal. Baca lagi. Bismillah. Oke, gini-gini. Nanti salah. Baca lagi. Gitu. Jatuh bangun. Lama-lama terbiasa dengan itu. Insyaallah. Murojaah yang penting sebenarnya. Mungkin ini trik ini mudah dilakukan sama biasa, gampang. Tapi murojaah itu yang kadang sulit. Ya orang banyak protolan hafalannya termasuk anak karena murojaahnya yang gak ada. Ya di murojaah dan cara murojaah juga ada cara juga misalnya. Misalnya itu menghafalin subuh atau sebelum subuh habis qiyamul lail habis tahajud hafalin dapat 3 ayat misal. Sebenarnya enggak usah banyak-banyak dulu lah. Yang penting konsisten. 3 ayat enggak apa-apa. 3 ayat dulu misalnya. Nah, itu di setiap rakaat salat sunah antum baca itu. Di setiap rakaat 3 salat sunah baca. Bahkan itu boleh pakai mushaf sambil baca. Enggak salat sunah. Pakai mushaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim atau gini. Boleh. Ya. Gitu. Kalau bisa mushafnya kecil biar bisa disakuin atau ditaruh di samping. Boleh. Enggak apa-apa, asal bukan di salat wajib. Itu untuk baca qabliyah, fajar 2 rakaat. Ayat rakaat pertama misalnya 3 ayat pertama, rakaat kedua 3 ayat berikutnya misalnya. Terus habis itu nanti salat duha itu 4 rakaat. Itu juga baca salat qabliyah zuhur gitu. Itu satu hari berarti berapa kali ulangan? Bisa 5 lebih. Dan ketika antum mengulang di salat, itu rasanya beda dengan mengulang pas duduk biasa. Karena mengulang pas salat itu membutuhkan benar-benar muzakarah tinggi gitu. Sehingga membuat antum terlatih untuk mengulang-ulang hafalan. Kayak gitu. Nah, mungkin hari esoknya juga ulangi lagi gitu. Gitu. Nah. Oke. Okay. Sudah puas dengan jawabannya? Kalau enggak puas, tanya aja yang lain. Ya. Baik, itu ya.